شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pelajaran yang ke-53 yaitu masih berkaitan dengan praktek mensukun dan mentasdid. Praktek mensukun dan mentasdid. Tapi sekali lagi kita belum mempelajari ahkam atau hukum-hukum yang kita kenal seperti hukum nun sukun atau mim sukun, hukum al qamariyah syamsiyah, ya. Belum ada pada juz kedua ini. Alhamdulillah. Baik. Kita ulang pelajaran atau kita buka pelajaran 53. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Wa la sawfa yardha. غاسق إذا وقب فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا ya huruf ta, tebalkan huruf ta nya fawasat ya فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا huruf ta bila disukun hanya menimbulkan ya atau jadi tidak ada kol-kolah ya, hanya nafas yang keluar setelah berhenti suaranya tut ya, tutla alaihi ayatuna wa ghadaw ala hardin Inna sa'yakum lashatta wa rafa'na laka dhikraka idh hum 'alayha qu'udun falyad'u nadiyahu يؤتي ما له يتزكى يؤتي ما له يتزكى فكذبوه فعقروها إذ هم قوم huruf dal tidak berkol-kolah idh hamma qawmun fajama'nahum jam'an wa arsala 'alayhim tayran wa ma yughni 'anhum maluhu فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى هُ pada فَسَنُيَسِّرُهُ panjang فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى يومئذ عليها غبرة فليعبدوا رب هذا فستبصر ويبصرون. Ya, huruf sad ditebalkan si. Fasatubsi, ya. Si, ya. Fasatubsiru wa yubsiruna. Ya, dan tidak panjang huruf ra dhammah, tidak dipanjangkan. Fasatubsiru wa yubsiruna. Ulangi. Naam. Fama lahum la yu'minuna. Fasanuyassiruhu lil'usra. Yuwaswisu fi suduri. ولا تطع كل حلاف كل panjang atau pendek pendek ولا تطع كل حلاف كلا سوف تعلمون لو تدهن فيدهنون لو تدهن فيدهنون طيب kita buka dulu halaman berikutnya pelajaran ke-54. Innahum yakiduna kaidan kaidan. Ya, kita baca apa adanya dulu ya, tanwin dibaca tanwin. Fi nari jahannam khalidina. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا إن علينا للهدى ولا يخاف عقباها فصيام ثلاثة أيام لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ إن ربه كان به بصيرا ربه dipanjangkan dhamir ha ربه ya panjang إن ربه كان به بصيرا ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ فألقه إليهم ثم تول عنهم لهم أجر غير ممنون كذبت ثمود بطغواها ini ada dua huruf yang berdekatan makhrajnya ta dan fa ya ta dan fa ya diusahakan tidak ada idgham jadi ta dibaca dengan jelas dengan sifat-sifatnya sempurna kadzabat ada hamsnya kadzabat kemudian samud ya berpindah tempat ya berpindah tempat kadzabat samud demikian ya. Jadi masing-masing ada sifat apa? Hamas, menghadirkan nafas. Kadzabat Samud bi tawaha. Innahu ala raj'ihi laqadirun. فسوف يدعو ثبورا إنه هو يبدئ ويعيد yubdi'u hamzahnya tidak panjang yubdi'u wa yu'idu ya pendek inna batasha rabbika lashadidun batasha ta ya tebal inna batasha rabbika lashadidun صحف إبراهيم وموسى حتى يضعن حملهن طيب kita kembali ke halaman sebelumnya ya monggo dibaca masing-masing dua baris masing-masing dua baris ya modalnya apa tawa tawalla kalau safa ya kalau taufa yarbo qadikin idza waqaba bahwa sadak nabihi jama'a fa wa ya fa dan wawu bahwa sadak nabihi jama'an baik fa kemudian jim ayo faja'alahum seimbang diusahakan seimbang satu harokat huruf ainnya masih kurang jelas faja'a ka'asfin a ahsan ya baik huruf ta kalau disukun apa yang terjadi? berhenti dan nafasnya mengalir setelahnya. Tut, ya. Ya, jadi tidak berkol-kolah tut, ya, jadi bukan apa suara, namun nafasnya tut, tut, nafas. Kalau yang tadi Pak Sigit apa baca ada suaranya. Nah kalau itu harus diberikan ketika yang kita sukun huruf kol-kolah, misalkan ba tube, ya, atau kof tuk tuko. Ya, kalau ta nafas yang keluar tut tut. Baik, ya, perlu latihan lagi. Alaihi dipendekkan, hai. Hamzahnya panjang. Ayatuna. Ah, santun. Barakallahu fiik. Ya. Berikutnya. Pak Farman. Ayo. Lagi, ya. Id. Coba diulang. Zalnya jangan sampai terpantul. Idhum. Ah, santan. Nadiyahu. Lagi. Ah, santan, ya. Barakallahu fiik. Ya, berikutnya. Ulangi. Coba dilihat lagi. Fa fathah. Kaf fathah. Faka. Ya. Lalu ada zal bertasydid. Fakad. Ah, santan, ya. Berikutnya. Idhamma. Ya, kemudian mim yang fathah tidak panjang. Idhamma qawmun. Yang dipanjangkan gunnahnya. Idhamma qawmun. Baik. Ulangi. Wa arsala alaihim tairan. Bisa digabung. Fa wa arsala alaihim. Wa arsala alaihim tairan. Ahsan, ya. Wa ma yughni anhu maluhu. Barakallahu fik. Berikutnya. Ghabaratun. Yawma idin alaiha ghabaratun. Falyabudu rabba hadha. Fayatubashiru. Fasatubashiru. Fayubashiruna. Naam. Barakallahu fiik. Berikutnya. Sod fi suduri, tebalkan sodnya. Ulang, ya, ulangi lagi. Wala. Naam. Naam. Berikutnya. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya. Ya, huruf jim qalqalahnya diperjelas lagi. Ajrun. Ajrun. Aywa. Walahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Alam nashrah laka sadraka. Baik. Coba disambung sekarang. Alam nashrah laka sadraka. Alam nashrah laka sadraka. Barakallahu fiik. Ya. Fatayammamu su'idan. Ada gunnah pada mim. Fatayammamu su'idan. Baik, sekarang disambung. Fatayammamu su'idan. Tapi gunnahnya juga sempurna. Fatayam. Nah, demikian. Inna alaina, inna alaina lal-huda. Ya, masih belum nyambung yang pertama. Inna alaina lal-huda. Inna alaina lal-huda. Nah. Wala, wala yakhafu uqbaha. Wala panjang, lamnya panjang. Ahsan. Berikutnya. Ah, rijal. Naam. Wa ibarik. Berikutnya. Ainaini dibaca apa adanya dulu. Setiap harokat sukun dibaca semua. Lagi yang kedua, wa idza marru, ulangi. Baik. Summa unahda pada mim. Summa ya, panjangkan. Baik, ahsan. Berikutnya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Din, di tanwin. Iya. Kadzdzabat Tsamud bitughwaha. Diulangi. Kadzdzabat Tsamud. Nah, diulangi, disambung. Panjang pendeknya ditepatkan. Nah, ya. Satu lagi, fasal, Pak. Ya. Lagi. Barakallahu. Ya. Berikutnya. Ulangi panjang pendeknya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu. Huwa yub, langsung dari wawu ke ya, langsung. Huwa yub. Ya, itu huruf dal kasrah yang setelahnya itu ya, bukan ya memanjangkan dal kasrah, tapi itu apa, huruf hamzah yang ditulis di atas ya, ya. Jadi kasrah pada dal tidak panjang. Yubdi'u, ya. Jadi tidak ada mad di situ. Ya. Innahu. Jangan dipanjangkan. Innahu yang panjang hanya. Wa yu'idu. Naam. Ini juga tidak panjang. Inna batasha. Ulangi. Inna batasha rabbika. Jangan dipanjangkan. Tidak ada huruf mad. Inna batasha. Langsung ke huruf mbak. Tidak panjang. Inna bat. Baik. Barakallahu fiik. Bawahnya. Satu lagi, suhufi. Sudah cukup, iya. Antum, ya. Bawahnya masih kurang satu. Suhufi. Iya, antum, ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Lagi, suhufi. Ulangi, hatta yadha'na. Hatta yadha'na hamlahunna. Hamlahunna. Ada nun tasydid, ya. Digunnahkan. Hamlahunna. Hatta yadha'na hamlahunna. Hamlahunna. Ayo. Hatta yadha'na hamlahunna. Baik, ahsan. Kembali ke halaman berikutnya, halaman sebelumnya. Ya. Ya. Ulangi. Wasiqin. Waqaba. Pendek semuanya. Waqaba. Barakallahu fiik. Nah, yang berikutnya. Alaihi, jelas apanya? Haknya diperjelas suaranya. Alaihi ayatuna. Ya, barakallahu fiik. Berikutnya. Monggo, Mbak. Diperjelas qalqalah pada dal fal yad'una diyahu. Yukti panjang. Yukti malah. Nah. Ahsan. Nah, berikutnya. Ahsan, ya. Lagi ulangi. Wa ma yughni anhu. Taib. Berikutnya. Naam. Ghain ghabaratun. Gha ya diulang lagi ghabaratun. Wa baratun ahsan barakallahu fik. Yang berikutnya halaman berikutnya. Innahum yakiduna kaidan. Baik. Binari jahannam khalidina. Naam. Walahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Alam nasrah laka sadraka. Sadraka. Alam nasrah laka sadraka. Naam. Barakallahu fiik. Berikutnya. Ulangi. Mimnya pendek. Naam. Ulangi. Naam, Rabbi pendek. Ahsan. Berikutnya. Berikutnya. Saqara. Coba diulangi. Kadzabat Tsamud. Ya, jadi huruf ta namanya dibaca dengan idhar. Jadi dibaca seperti halnya ta yang di belakang kadzabat. Ya, ada nafas keluar dari tempat makhraj ta kadzabat. Kemudian huruf ta juga ya dibaca. Ya, sebagian ahli qiraah atau yang meriwayatkan Al-Quran ada yang membaca dengan mengidgham kadzabat samud, ya kadzabat samud. Kalau kita membaca idhar kadzabat samud, ya barakallahu fik. Berikutnya innahu Ulangi. Inna batasha. Inna batasha rabbika lasyadidun. Ahsan. Berikutnya. Sudah selesai. Ya. Baik. Kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Ad-darsu al-khamis wal khamsun. Ya. Coba sekarang yang diminta membaca ya. Yang diminta yang membaca. Ya. Halaman 68 ya, atau diurutkan aja, diurutkan ya. Halaman berikutnya ya, pelajaran ke-55 ya. Iya, coba Mbak sedikit membaca ya, satu saja, satu contoh. Iya, masih belum ya. Ulang lagi coba. Innaka kathirun ila rabbika kathan. Ya, kurang apa ini? Kathirun ya. K yang kedua, innaka, K-nya harus panjang ya. Innaka kathirun ila rabbika kathan. Ahsan ya. Berikutnya, Pak Farman. Ahsan ya. Antum. Ulangi. Ya, sudah betul, tinggal sambungkan ya. Kemudian ainnya betul-betul ain ya'lamuna ya, ain yang sesungguhnya. Ya'lamuna ma. Ulangi. Ya'lamuna ma ta'aluna. Naam. Berikutnya. Belum. Ada yang kurang, ulangi. Wama Wama yudrika la'allahu yazakka. Yang terakhir ini ada tasydid pada dua tempat, za dan kaf. Yazakka. Aywa, yazakka. Ulangi. Wama yudrika. Wama yudrika la'allahu yazakka. Ahsan ya. Berikutnya. Aywa, kurang. Baik, Hasan. Tinggal menyempurnakan gunnah saja. Summa lanaqulanna liwaliyihi ya. Ulangi. Haknya juga dari sini. Hi liwaliyihi ya, jelas dari makhrajnya. Sekali lagi ya. Ahsan ya. Berikutnya. Baik, Ahsan. Berikutnya. Aywa, tinggal menyambung saja. Min ayyi syai'in khalaqahu. Baik. Ya-nya yang ditasydid itu kasrahnya juga perlu diperjelas. Min ayyi yi. Betul-betul diharokati kasrah. Min ayyi syai'in khalaqahu. Tapi nyambung. Min ayyi syai'in gitu. Min ayyi syai'in khalaqahu. Demikian, Ahsan. Berikutnya. Nah, berikutnya. Baik, huruf nun ada tasydid di perlama in ya. Sekali lagi, innahum yakidun. Barakallahu fik. Berikutnya. Ulangi. Ahsan ya. Sedikit. Ah, الحك ايوه tinggal ربي jangan dipanjangkan ربي هب لي yang panjang lamnya li ya nah barakallahu ya berikutnya ya tinggal disambung fasaufanu ya baik berikutnya baik berikutnya naam berikutnya anidan ulangi innahu li'a anidan baik Hasan berikutnya nah, berikutnya. Nah, berikutnya. Nah, lagi. Qala farijalan. Rinya pendek. Farijalan. Ya. Farijalan jim panjang. Nah, Hasan. Berikutnya. Baik, ulangi masih keliru. Ya, sepertinya kalau enggak diingatkan tetap salah ini. Yaitu apa? Hamzah di atas wawu ini, jadi wawu jangan dianggap huruf mat, tapi wawu di atasnya persis ada hamzah. Jadi u-nya tidak panjang. Tawma'u fiha. Ya, jadi bukan hamzah lalu wawu, tapi di atas wawu ada hamzah. Yang dibaca hamzahnya saja. Ya, tawma'u. Ya, ada alifnya, tapi enggak berpengaruh. Ya. Baik. Ulangi. Ya, demikian. U-nya pendek ya, U-nya pendek. Ya, biasanya ada hamzah lalu wawu kan. Kalau sekarang ini ada hamzah di atas wawu. Jadi wawunya enggak dibaca, yang dibaca hamzahnya. Ya. Nah, alifnya tertulis tapi tidak ada pengaruhnya dalam bacaan memang. Tapi harus ditulis. Harus ditulis ya. Baik, berikutnya. Nah. Nah. Berikutnya. Rabb. Rabbihim atau Rabbuhum. Ahsan ya. Ya. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan sedikit insyaallah. Ba'da ya, gimana? Oh, kelas 1. Oke, monggo. Lagi? Ya'lamuna. Ya. Lagi satu lagi sampainya Mas. Ya. Aywa, yazzakka, betul. Ya, ada tasydid pada za dan kaf. Yazzakka. Ya. Demikian. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.